berapa zakat bismillah, berapa zakat emas dalam bentuk dinar dan perak dalam bentuk dirham? Nisabnya. Nisab emas berapa dalam bentuk dinar? Kita tak cerita gram, kita cerita 20 dinar. Kalau perak 200 dirham. Ingat baik-baik, barakallahu fikum. Kalau emas 20 dinar. Ini setara dengan 85 gram. Barakallahu fikum. Kalau perak 200 berapa? 200 dirham. Barakallahu fikum. 200 dirham. Setara dengan 858 gram. Barakallahu fikum. Perak. Masih kencang ini. Itu yang besar ini. Kasih mati. Kencang ini. Bikin sakit. Hah? 858. Bolehkah digabung, Abu Mas'ud? Boleh digabung emas yang kurang dari 20 dinar dan perak kurang dari 200 dirham, bolehkah digabung untuk mencapai satu nisab? Masing-masing tidak sampai. Kita kan nisab yang nisabnya 20 dinar dan ini 200 dirham. Paham? Kalau tidak sampai, ini juga tidak sampai misalnya, bolehkah digabung untuk mencukupkan satu? Cukup. Tidak bisa, kenapa tidak bisa? Beda jenis, barakallahu fikum. Sementara Rasulullah SAW sudah menentukan, ini harus 20 dinar dan ini harus 200 dirham. Artinya kalau kita menggabungnya sama-sama, kita berarti kita mewajibkan untuk mengeluarkan zakat pada benda yang belum sampai nisab. Paham? Kalau kita mewajibkan, berarti kita mewajibkan orang mengeluarkan zakat emasnya padahal belum sampai nisabnya. Demikian juga kita memaksa, memerintahkan dia untuk mengeluarkan zakat peraknya padahal belum sampai nisabnya. Maka tidak usah. Barakallahu fikum. Emas yang tidak sampai 20 dinar, perak tidak sampai 200 dirham, maka tidak ada zakatnya sama sekali. Taib, al-qulir rajih. Paham? Kata-kata al-qulir rajih khilaf di antara para ulama. Kita masuk ke pembahasan yang kelima. Fi zakatil huli. Bismillahirrahmanirrahim. Fi zakatil huli. Zakat al-huli. Zakat perhiasan. Zakat perhiasan. Sebelumnya barakallahu fikum, masalah uang ini ada yang menyetarakan nisab uang ini sama seperti nisab emas. Kalau nisab emas berarti barakallahu fikum 500 ribu. Berapa emas sekarang? Berapa? 700 ribu. Naik sekali ya. 700 ribu. 700 ribu kali 800 kali 85 gram berapa? Berapa yang punya kalkulator? Kalkulator di popo aja atau kalkulator di kepala? Mana-mana? Berapa? 59 juta, anggaplah 59 juta. Jadi uang yang harus ada pada kita itu 59 juta minimal yang tidak pernah kurang dari itu selama 1 tahun. Itu yang harus kita keluarkan zakatnya. Paham barakallahu? 1 tahun berada uang itu 59 juta tidak pernah kurang sampai tahun berikutnya. Kalau ternyata di tahun pas kita mengeluarkannya itu 100 juta misalnya atau 500 juta, itulah yang kita keluarkan zakatnya. 2,5%. Paham barakallahu? Kalau ternyata kita menyetarakan uang kita dengan nisab perak, perak harganya berapa? 15 ribu kali 858. Berapa? Dari berapa? 15 ribu kali 858. Cuma 12 jutaan kurang lebih, ya. Hah? Berapa Ahmad? Hah? 10 juta. Takit. Berapa? 12 juta lebih. 12 juta lebih. Paham barakallahu. Anggaplah 12 juta. Artinya kalau kita sudah memiliki tabungan 12 juta tidak pernah kurang dari itu, berarti kita sudah orang kaya. Kita sudah harus mengeluarkan zakat kita. Dan banyak di antara ulama justru mengukur uang yang kita miliki setara dengan zakat perak ini. Faham barakallahu fikum. Untuk memperhatikan haknya saudara kita kalangan fukara. Baik. Artinya kalau kita sudah memiliki uang 12 juta lebih tersimpan tidak pernah kurang dari itu sampai 1 tahun, itu sudah harus dikeluarkan zakatnya. Baik, dikeluarkan zakatnya. Ini kalau kita mengukur uang kita barakallahu fikum yang nisabnya sama seperti apa? Nisab perak. Baik. Wahada kelihatannya aula untuk memperhatikan barakallahu fikum hak saudara kita. Untuk memperhatikan hak saudara kita. Baik, jangan ada merasa berat. Siapa yang cuma 12 juta suka keluar zakat? Zakat ini kan untuk kita sendiri, barakallahu fikum. Pahalanya untuk kita sendiri. Baik. Keutamanya untuk kita sendiri. Baik, barakallahu fikum. Dan ini kelihatannya yang nampak barakallahu fikum. Baik, aula untuk kita keluarkan uang kita zakatnya. Baik. Jangan kita, oh masih 12 juta belum ada keluar zakatnya. Artinya tidak keluarkan zakatnya. Baik. Tidak keluarkan zakatnya. Padahal cuma berapa? Zakat 12 juta. Berapa duit? Berapa ratus ribu? 300. Eh 300 ribu. Cuma kasih keluar 300 ribu. Barakallahu fikum. Satu kali satu tahun. Baik. Barakallahu fikum. Cuma satu ekor ayam jago itu 300 ribu. Jadi kita masuk, insya Allah paham ini zakat uang dan zakat emas. Ini dinar dan dirham ini perhitungannya demikian karena memang itu dijadikan bahan atau alat transaksi di zaman itu. Emasnya memang yang kita pakai keluar masuk, keluar masuk. Harga. Nah, uang yang kita pakai sekarang itu sebagai bentuk dan ganti dari apa emas. Kita masuk ke permasalahan al-khamisah fi zakatil khudi. Zakat untuk perhiasan emas atau perak. La khilaf baina ahli al-ilmi fi wujub az-zakat bil huli al-mu'add lil iddikhar wal qira' wa bil huli al-muharram kal rajul yattakhidhu khataman min dhahab aw al-mar'a tattakhidhu hilyan suni'a ala surati hayawan atau fi hayawan atau fi hayawan. Amma al-huli al-mu'ad li-isti'mal al-mubah wal-ariyah fa-sahih min qawli ahli al-ilmi wujubu zakatihi wa dhalika lima yali. Tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang wajibnya zakat perhiasan yang mu'ad, yang dipersiapkan untuk disimpan dikhar sebagai apa istilahnya tabungan dalam bentuk emas, emas perhiasan. Tabarakallah, seperti ibu-ibu dia memiliki kalung, kalung cuma disimpan di lemari, tidak dipakai. Tabarakallah fikum. Apalagi kalau berat, berat, ini kan emas berat, barakallahu fikum. Dipakai misalnya 20 gram di lehernya misalnya, atau 30 gram, atau 50 gram, duh sama yang bagi ini, barakallahu fikum stoin. Di pasar itu, akhirnya disimpan cuma di lemari, tidak pernah dipakai-pakai. Kecuali kalau mungkin ada pesta-pesta kasih keluar semua. Kupas pulang sulalah. Barakallahu fikum. Banyak sekali barakallahu fikum. Dia pakai dia gelangnya sampai sini. Parit-parite. Kemudian cincinnya, ampa-ampa, ada petali-tali lagi, pirante. Kong ini lagi, ampa ke atas. Kong kalung, kalung berapa? Berapa ini 1 2 3, ada yang kecil, besar besar lagi. Baik. Kong dia bros, bros. Di pasar lagi bro, mas. Tidak ada yang ditasi, barakallahu fikum. Pokoknya toko mas berjalan. Kalau di jumlah itu, waduh, duit baja ini. Boleh jadi harganya ratusan juta. Baik, sekali berjalan dia. Jadi punya itu disimpan. Huli mu'ad li apa? Mu'ad li dikhar. Memang sengaja untuk disimpan. Memang terkadang tidak dipakai sama sekali. Jadi wal kira atau disewakan. Penyewaan apa? Penyewaan perhiasan. Wabil huli li muharram. Dan juga wajib dikeluarkan pada perhiasan yang diharamkan. Karrajul yattakhidhu khataman min dhahab. Seperti laki-laki yang membuat cincin, dia pakai cincin dari emas, tetap keluarkan zakatnya. Walaupun haram dia untuk memakainya. Awil mar'ah tattakhidhu huliyan min huliyan suni'a 'ala surati hayawan. Atau seorang perempuan memakai perhiasan dalam bentuk model hewan, seperti apa? Kupu-kupu, paham barakallahu'alaikum. Kupu-kupu, bentuk kupu-kupu, antingnya bentuk kupu-kupu atau yang lainnya. Atau fihi hayawan, atau padanya ada gambar-gambar atau bentuk hewan. Ammal huli al-mu'addil li-isti'mal. Ini kita sepakat para ulama bahwa semuanya ini harus keluarkan zakatnya. Yang jadi perselisihan adalah al-huli al-mu'addil li-isti'mal al-mubah. Perhiasan-perhiasan yang sengaja dibeli atau diadakan untuk dipakai. Tiap hari itu dipakai itu, tidak pernah. Baik, sampai ada nenek-nenek. Dari sejak mudanya itu apa barakallahu fikum, gelangnya itu dipakai terus sampai jadi nenek-nenek, tidak pernah dikeluarkan, sampai tidak bisa keluar malah, kecuali pakai apa istilahnya minyak atau apa gitu sampai bisa keluar, atau kalau tidak ditang diputuskan ketika meninggalnya karena tidak bisa dipaksa barakallahu fikum. Ini yang mu'ad dipersiapkan memang untuk dipakai barakallahu fikum. Dipakai sendiri cincin itu terus dipakai sampai mati barakallahu fikum. Wal ariyah, dan juga biasa dipinjamkan. Fasfahi, yang dimiliki untuk dipakai atau dipinjamkan. Fasfahi min qawli ahli ilmi, dari dua pendapat ulama, wujubuz zakatihi, wajibnya tetap untuk dikeluarkan zakatnya. Kesimpulannya, semua emas perhiasan yang dipakai harus dikeluarkan zakatnya. Paham barakallahu fikum. Dimiliki untuk di barakallahu fikum disimpan, dimiliki untuk dijadikan perhiasan atau disewakan dan seterusnya. Semuanya wajib dikeluarkan. Sesuai dengan dalil pertama, umumun nususil waridati fi wujubi zakati fi al-madhhab bi adh-dhahabi wal fiddah. Keumuman nas yang ada tentang wajibnya mengeluarkan zakat pada emas dan perak. Wa hadzal umum yashmalu al-huli wa ghayrihi. Wa ghayrihi. Yashmalu al-huli wa ghayrihi. Tapi keumuman ini mencakup apa? Perhiasan dan yang lainnya. Baik. Yang kedua, ma rawahu ahlu sunani an Amr bin Shu'aib an abi an jaddihi. Apa yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Anna imra'atan atat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa bi yadi ibnatiha maskatani ghalidatani min dhahabin. Ada seorang perempuan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa putrinya. Sementara di tangan putrinya ini ada gelang yang terbuat dari emas tebal. Faqala atu'addina zakata hadha? Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau mengeluarkan zakatnya emas ini yang dipakai oleh putrimu ini? Qalat la. Sang ibu mengatakan tidak. Qala ayasurruki ayyusawwirakillahu bihima siwaraini min nar? Kata Rasulullah SAW, apakah engkau senang untuk Allah SWT memakaikan kepada engkau dua gelang dari gelang-gelang api neraka? Fakhala'athuma wa'alakathuma ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perempuan itu pun mencopot gelang yang ada di tangan putrinya dan menyerahkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham? Itu emas yang dipakai. Wahadil hadithu nasun til maudhu. Nas. Hadithi nas tentang permasalahan yang kita hadapi. Taib. Walahu syahidun fi sahihi wa ghairihi. Dan tapi hadis ini memiliki syahid dari sahih dan yang lainnya. Ketiga, walianna hadzal qaul ahwat. Berpendapat bahwa perhiasan yang dimiliki untuk dipakai memang harus dikeluarkan zakatnya, itu lebih ahwat, lebih hati-hati. Barakallahu fikum. Karena dua pendapat yang mengatakan apa? Boleh, wajib dan tidak wajib. Paham barakallahu fikum? Wajib dan tidak wajib. Kalau anda melakukannya, alhamdulillah anda telah melakukan kewajiban, anda mendapatkan pahala. Tapi kalau anda ternyata tidak melakukannya, padahal itu adalah wajib pada hakikatnya, maka anda telah meninggalkan perkara yang wajib. Barakallahu fikum. Anda akan disoroti. Kenapa anda begini? Tapi kalau barakallahu fikum, kalau dia melakukannya, ikhlas, tidak ada yang mencacinya, tidak ada yang menyorotinya, dia sudah melakukannya. Paham? Baik. Walau syahidutek, walianna hadzal qaul ahwat, karena pendapat yang mengatakan bahwa semua emas perhiasan, apakah untuk dijadikan tabungan atau dijadikan barang sewaan atau dipinjamkan atau dipakai, itu diwajibkan untuk keluarkan zakatnya. Pendapat ini lebih hati-hati. Wa abra'u lidzimma, dan lebih menunaikan tanggung jawab. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meraib, yang meragukan engkau, menuju perkara yang tidak meragukan engkau. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Baik. Tinggalkan perkara yang meragukan, menuju sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna as-sidqa tumanina wal kadhiba riba. Inna as-sidqa, karena sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan, dan dusta itu adalah keguncangan, keraguan-raguan. Baik. Orang yang jujur senantiasa tenang hidupnya, senang hidupnya. Tapi orang kalau berdusta senantiasa berkelat, berkelip. Barakallahu'alaikum. Baik. Kejujuran itu perlu diadakan. Barakallahu'alaikum. Kejujuran. Baik. Tidak kucing-kucingan. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selesai insyaallah tentang masalah baik. Masalah apa ini? Masalah zakat perhiasan. Berapa nisabnya? Nisabnya 85 gram. Artinya ketika istri kita memiliki cincin, memiliki kalung, memiliki anting, memiliki gelang, baik. Yang kalau dijumlah semuanya beratnya 85 lebih, maka setiap tahunnya harus dikeluarkan zakatnya. Kalau ada mengatakan, oh setiap tahun kita keluarkan zakatnya mau habis, nyanda mau habis, itu habis. Karena mentoknya cuma berapa? 85 gram. Di bawah 85 gram tidak ada zakatnya. Paham? Baik. Buat dijual, dikeluarkan zakatnya. Setelah itu, tidak ada lagi zakatnya karena sudah jual. Barakallahu fiikum. Tidak, huli-huli kelihatannya. Barakallahu fiikum. Huli-huli. Dinar-dinar, dirham-dirham. Agar zahir. Ini yang zahir, barakallahu fiikum. Ya sudah semuanya itu. Innama sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-amilin. Masarif zakah ma'ruf. Baik. Innama sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-amilin 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fir-riqabi wal-gharimin wa bisabilillah wa ibn as-sabil. Faridhan min Allah. Ini 8 asnaf yang kita serahkan kepada mereka, salurkan kepada mereka zakat kita. Apa itu? Kalau tidak ada amil zakah seperti zaman sekarang ini, barakallahu fikum, pemerintah tidak memiliki badan apa, badan hukum tersendiri, ya? Atau ada? Amil zakat memang pemerintah yang mengelolanya, mencatat dari rumah ke rumah. Tuh. Oh, artinya Anda lengkap. Maksudnya dikatakan di sini amilul zakah, dia yang mencatat, dia yang mendatangi rumah, dia yang meminta, dia yang mengambil, dia yang mengumpulkan, dia yang menyalurkan. Baik. Barakallahu fikum. Kalau tidak, ya asal kita sendiri yang menyalurkannya. Baik. Kita sendiri yang menyalurkan. Dan ingat zakat beda dengan pajak, zakat. Jangan mengatakan, oh tak kasih keluar pajak, tapi pajak setiap tahun sekian. Bukan. Pajak. Barakallahu fikum. Zakat ini berlaku paten dimanapun orang berada. Ente di Saudi, ente di Yaman, ente di Indonesia, ente di manapun sama. Barakallahu fikum. Beda dengan pajak. Setiap negara beda pajaknya antara satu dengan yang lainnya. Baik. Ada negara-negara yang memang ketat dengan pajak, ada juga yang masih longgar. Seperti Indonesia, termasuk masih longgar pajaknya. Banyak orang yang tidak banyak bayar pajak. Paham barakallahu fikum. Di negara-negara tertentu, barakallahu fikum, pajak itu sangat ketat. Hatta dokter, barakallahu fikum. Dokter, kapan dia dia pasiennya, pajaknya ketika dia mendapati pasien di bawah jumlah sekian, pajaknya sekian. Tapi kalau di atas sekian, apa, maka pajaknya sekian. Biar cuma lebih satu orang. Maka sebelum sampai jumlah itu dia tutup DP praktik. Karena takut pajak membengkak, barakallahu fikum. Mau lari dari pajak. Misalnya dia hanya boleh dia 100 orang misalnya, 100 orang pasien. 100 orang pasien per hari, pajaknya sekian. Kalau lebih dari 100 orang, 101, pajaknya sudah berubah, 2 kali lipat misalnya. Baik. Maka sebelum sampai 100 dia tutup. Tapi besok lagi. Barakallahu fikum. Yang jelas beda antara zakat dan pajak, tidak bisa disamakan. Baik. Sekarang masuk kita ke apa namanya? Urud tijarah ini adalah harta dagangan. Harta dagangan. Baik. Fi zakati urud tijarah. Al-urud jamu 'ard wa 'arab wa huwa ma a'addahu al-muslimu lit-tijarah min ayyi sinfin kana. Jamak dari 'ard atau 'arab. wahwa ma'a'addahul muslim, yaitu apa saja yang dipersiapkan oleh seorang muslim untuk diperdagangkan. Dari jenis apa saja yang dia perdagangkan. Mau dagang ayam, mau dagang telur, mau dagang sayur, mau dagang rempah-rempah, mau dagang mobil, mau dagang emas, mau dagang tanah, mau dagang sapi, sama semuanya. Pokoknya dia dagang. Minyak yusim tingkan. Barakallahu fikum. Baik. Wa huwa a'ammu amwali zakat wa ashmaluha. Ini harta zakat yang paling umum dan paling mencakupnya. Wa sunniya bidzalika li'annahu la yastaqir bal ya'ridu tsumma yazul. Wa sunniya bidzalika urudu tijarah. Baik. Sunniya bidzalika annahu la yastaqir, karena tidak tetap. Ayam yang Anda jual hari ini bukan ayam besok. Paham? Paham ini? Baik. Tanah yang Anda jual hari ini sudah bukan tanah besok lagi. Besok sudah lain. Baik. Anda jual bawang. Jual bawang sekarang, bawang ini. Barakallahu fikum. Ini sudah pergi, sudah habis. Semua orang sudah makan. Baik. Ada bawang baru ditanam, kemudian dipanen, ya, Anda jual lagi. Barakallahu fikum. Ini akan yazul, tidak tinggal, namanya urudu tijarah, berpindah barakallahu fikum, atau habis atau hilang, pemusnah. Bal ya'ridu tsumma yazul, namanya urud, nampak kemudian hilang, nampak kemudian hilang. Jadi asalnya di tangan orang, kemudian pindah ke tangan kita, kemudian pindah ke tangan orang lain. Ini urud, sesuatu yang nampak kemudian hilang, nampak hilang, berpindah. Fa'inna tajira la yuridu hadihi as-sil'ata bi'ainiha. Karena seorang pedagang, dia tidak menginginkan barang ini pada zatnya. Yang dia inginkan apa? Keuntungan dari selisih membeli dan menjual. Itu yang dia inginkan. Baik. Dia membeli baju. Bukan bajunya ini yang dia inginkan sesungguhnya. Barakallahu fikum. Tapi selisih antara pembelian baju dan penjualan baju itu yang diinginkan. Baik. Baju ini cuma sekedar perantara. Kemudian datang lagi baju berikutnya. Baju berikutnya. Baju berikutnya. Baik. Maka dikatakan urut tijarah. Innama yuridu ribhaha minan naqdain. Yang diingat di sini adalah keberuntungannya. Labanya, hasilnya. Baik. Wa zakatu wajibatun fihi li'umumi qawlillahi ta'ala. Zakat pada urut tijarah adalah wajib. Sesuai dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak bagi orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta. Wa qawli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan di antara harta-harta kalian yang baik, ma kasabtum, dari apa yang kalian usahakan. Wa qawli sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, dan juga ucapan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, alimhum anna Allah tarada alaihim sadaqatan min amwalihim tu'khadhu min aghniyahim fatradu ala fuqaraihim. Sampaikan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka mengeluarkan sadaqah dari harta mereka. Tu'khadhu min aghniyahim, diambil dari orang kayanya dan dikembalikan kepada orang-orang fakirnya. Wala syakka anna urudat tijarati malun. Dan tidak diragukan lagi bahwa yang namanya harta dagangan adalah harta. Baik. Wa syurutu wujubi zakati biha. Syarat diwajibkannya zakat tijarah, zakat perdagangan. Ayam likaha bidilihi kasyira wa qabulil hadiyati fala yadkhulu fi dhalika al-irs wa nahwihi mimma yadkhulu qahran. Ayam likaha bidilihi kasyira. Baik, urut tijarah dia memilikinya dengan perbuatan seperti membeli, sehingga dia mendapatkannya dan menjadikannya sebagai milik. Waqabulil hadiah, atau dia mendapatkan hadiah kemudian dia menjualnya. Baik. Fala yadkhulu fi dhalika al-irfu wa nahwihi. Maka tidak masuk dalam kata-kata urut tijarah adalah harta warisan. Paham? Karena itu bukan perbuatan dia. Mimma yadkhulu qahran, yadkhulu qahran. Barakallahu fikum. Karena irf warisan itu masuk kepada dia secara paksa, mau tidak mau itu adalah hak dia. Rambar-rambar. Baik. Mau tidak mau itu punya dia sudah. Sudah secara otomatis bertindak. Baik. Beda dengan hadiah. Barakallahu fikum. Beda dengan hadiah. Kalau hadiah, ente tidak mau, yang memberikan hadiah narik kembali pula pemberiannya. Tapi kalau orang yang harta warisan, ente tidak mau, siapa mau kembali kemana itu harta? Yang punya semati. Paham? Barakallahu fikum. Maka dikatakan masuk secara qahr. Baik. Kepemilikan dia. Yang kedua, ayam likaha diniyati tijarah. Dia memiliki barang itu dengan niatan untuk diperjualbelikan. Baik. Jual beli mobil. Barakallahu fikum. Walaupun dia pakai-pakai sementara, tapi tetap niatannya dia mau menjualnya. Dia pakai, kapan ada yang menawarnya dia jual. Baik. Kapan ada yang menawarnya dia jual. Barakallahu fikum. Ini ada orang seperti ini memang. Dia suka jual-jual. Dia beli lagi. Orang yang tawar, bagus sampai jam tangan ini. Nah jual, iyo, berapa suka? Oh gini, iyo, sini. Tinggal berdua, ini barang. Baik, dia beli ulang. Baik. Dan memang ada orang-orang yang otaknya otak dagang memang, barakallahu fikum. Apa saja yang dia anggap dia tukar, khas, jual. Nanti beli ulang. Yang ketiga, anta bulughu qimatuha nisaban. Baik. Anta bulughu qimatuha nisaban. Harga nilai harta dagangan itu atau harta jualan dia itu mencapai satu nisab. Bil idafati ila syuruti al-khamsa as-sabiqah fi awal az-zakah. Ditambah dengan apa? Baik. Lima syarat yang telah kita lewati di awal zakat. Syaratnya apa? Islam, dia sebagai seorang muslim. Kemudian apa? Hurriyah, orang merdeka. Kemudian yang ketiga, milkun nisab, dia milikinya sudah mencapai nisab. Kemudian apa? Haulan haul. Baik, barakallahu fikum. Bila dapat ila syurutil khamsah as-sabiqah fi awal zakah. Fa in hala 'alaiha al-haul quwimat bi ahadin naqdaini adh-dhahab wal fiddah. Kalau sudah satu tahun dia dagang, dagang apa misalnya? Dagang gorengan. Dagang tahu, dagang tempe, dagang apa? Pokoknya dagang. Jual beli, jual beli, jual beli, jual beli. Pokoknya dagang. Ditengok dagangan ini kalau dihitung berapa semuanya? Kalau cukup nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak, tidak. Kuimat di ahadin naqdaini dzahabi wal fiddah, maka dihargakan dengan harga emas atau perak. Kalau emas berapa tadi? 56 juta. Lebih. Paham? Kalau dihargakan dan nilai dengan perak, maka cuma 12 juta lebih. Artinya kalau misalnya warungnya Abu Yusuf misalnya. Abu Yusuf jualan, dia jual beli, jual beli, jual beli. Pulsa juga termasuk. Barakallahu fikum. Jual pulsa termasuk harta dagangan. Baik, Abu Yusuf cek semuanya apa yang antum jual itu semuanya cek. Nilai semuanya ini ternyata 15 juta. Oh, jangan dia pandang enteng ini cuma warung-warung kecil. Banyak DP isi ternyata. Barakallahu fikum. Ada orang yang mengira-ngira DP toko, wah, paling cuma 300 juta. Itu ke sana hampir 1 miliar. Barakallahu fikum. Ketika dihitung-hitung, ternyata banyak itu. Artinya kalau sudah sampai 12 juta ya lebih, maka sudah keluarkan zakatnya per tahunnya. Tinggal dihitung ulang berapa uang yang bergulir terus di dalamnya. Faida balagatil qimah nisaban wajib fiha rubu'ul usyur. Kalau sudah sampai qimahnya, apakah kita berstandar emas atau perak? Dan sudah satu tahun bersama dengan kita, selama satu tahun kita berdagang dengan dagangan itu, dan jumlah dagangan kita itu harganya lebih dari 12 juta ke atas atau 56 juta ke atas, maka sudah wajib kita keluarkan zakatnya per tahun 2,5%, rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur. 1/4 dari 1/10. Artinya barang itu jumlahnya kita jumlah semua dulu, kemudian dibagi 10, kemudian dibagi 4. 1/4-nya inilah yang kita keluarkan sebagai zakat. Namanya rubu'ul usyur. Wala i'tibara fit taqwimi lima ishtaraita bihi al-urud li'anna qimataha takhtalifu irtifa'an wa nuzulan wa innama al-ibratu bi qimatiha waqta na tamamil haul. Sayyid. Wala ibrata fi taqwimin lima ishtaraita bihi al-urud. Tidak ada, bukan perhitungannya ketika Anda membeli, barakallahu fikum, atau Anda menjual, bukan itu. Tapi barakallahu fikum, perhitungannya, karena yang namanya harga itu naik turun, barakallahu fikum. Sekarang naik, besok turun, naik turun. Yang menjadi perbincangan itu adalah pada saat Anda mengeluarkan zakatnya, berapa jumlahnya? Bang, paham barakallahu fikum. Karena terkadang barang ini kurang, tidak laku lagi, jadi stoknya dikurangi, barang yang lainnya agak banyak, demikian seterusnya, barakallahu fikum. Ada saja yang namanya barang ini naik turun. Sesuatu yang tidak bisa dikontrol, barakallahu fikum. Bukan dalam kewenangan kita dan kekuasaan kita mengatur harga barang ini, barakallahu fikum. Terkadang naik, terkadang turun, terkadang naik, terkadang turun. Apa saja. Jadi, nah, dagang dia itu, kalau dia membeli dolar misalnya, dia membeli jual dolar untuk dia perdagangkan, paham? Dia membeli menjual. Kalau dia niatkan untuk itu, maka keluar zakatnya. Baik. Maka dikatakan di sini apa saja yang diperjualbelikan oleh dia, balagan nisab wa hal al haul, dikeluarkan zakatnya. Paham? Barakallahu fikum. Apa saja? Mau jualan apa? Jualan. Pokoknya jualan apa saja. Baik. Yang kalau ternyata yang Anda jual itu sudah mencapai, kalau hitung-hitung semuanya barang antum, hitung-hitung semuanya ini harganya sekian. Oh, sudah 12 juta. Berarti Anda sudah harus mengeluarkan zakatnya setiap tahunnya. Barakallahu fikum. Setiap tahunnya. Biasanya barang-barang itu tidak turun biasanya. Tapi selama langgeng-langgeng saja usahanya, ya biasanya tidak jauh dari itu. Tapi, paham insya Allah ini? Sama seperti uang kita. Uang kita, misalnya kita jadikan patokan 12 juta. Uang kita di tabungan tidak pernah kurang dari 12 juta. Di atas 12 juta terkadang naik turun. Paham, terkadang 15 juta, terkadang 20 juta, terkadang 50 juta, terkadang turun lagi. Barakallahu fiik, menjadi 20 juta, naik lagi 200 juta, 300 juta, 800 juta, turun lagi 200 juta dan seterusnya. Tapi tidak pernah turun dari 12 juta. Baik. Pas tempo pengeluaran zakat, uang kita 100 juta, disitulah kita harus keluarkan zakatnya. Berapa? 2,5% dari 100 juta. Barakallahu fikum. Pas 12 juta uang kita, di tempo kita harus mengeluarkan zakat, zakatnya itulah yang kita keluarkan. Tapi jangan melakukan hilah. Baik. Melakukan hilah. Dia lihat, satu miliar tapi dua ini. Semua jatuh tempo ini tinggal satu bulan. Barakallahu fikum. Akhirnya dia melakukan hilah. Beli mobil misalnya, beli tanah. Padahal sebenarnya tidak ada. Ya, ini malah malu diniatkan gitu. Niatannya apa untuk membeli mobil? Kalau memang dia betul beli mobil, bukan mau lari dari zakat, tidak mengapa dia membeli mobil. Tapi kalau dia membeli mobil, keluarnya mau lari dari zakat, Anda dosa dengan perbuatan itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hilah terkadang. Atau dihibahkan. Dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku tercinta, aku hibahkan kepada engkau uangku sebanyak 1 miliar. Baik. Sudah berpindah tangan. Sudah berpindah tangan barakallahu fikum dengan hibah itu. Kata istrinya, iya aku sudah terima pemberiannya. Sudah. Tidak ada lagi zakatnya. Setelah itu sang istri mengatakan, wahai kekasihku, suamiku tercinta, aku kembalikan uang 101 miliar ini kepada engkau. Dan semoga hilah persekongkolan dalam rumah tangga barakallahu fikum. Dosa dia dengan persekongkolan ini. Baik. Kembali kepada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau memang dia memang butuh untuk membeli rumah dari uang itu, dan sampai habis uang itu, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Paham para lembut? Kalau iya. Pokoknya siapa yang bersekongkol? At-ta'awun ismul udwan. Baik. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.